Saudara semua ya. Saudara itu dalam bahasa Madura adalah tretan. Apa itu? Tretan tuh saudara. Oh, tretan tuh saudara. Iya. Kalau Tasya itu cube ya. Enggak. Loh? Enggak. Apa? Aku kan Latin, Mas Andi. Loh. Kok tahu? Iya. Aku ngerti sedikit. Yuk, sama Adela, yuk. Aku apa? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Yang membuat luka, biarlah diriku tersesat sendiri, biarlah hidupku merana sendiri. Yeah. Sebuah album terbaru dari Adela. Sembilan Purnama bersama Tasya Rosmala. Bocok. Terserah padamu, mampukah dirimu membelut luka hatiku ini hingga sembuh seperti dahulu. BGDK Bangkalan, ayo digoyang bersama Puji Entertainment dan juga Kompak Production. hatiku ini hingga sembuh seperti dahulu.